ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa itu karma? Apakah hal tersebut dapat diterima di syariat kita dan apakah sama dengan jaza min jinsil amal? Kalau karma itu bahasa orang-orang Hindu, ya, kalau bahasa karma itu keyakinan kekufuran karena terdapat di dalamnya pengingkaran terhadap rububiyah, pengingkaran terhadap takdir, ya, dan berbagai kerusakan di dalam keyakinan. Jadi karma itu kalau bahasa mereka, orang yang berbuat dosa itu pasti ditimpa hal yang sama. Ya, dosa itu sendiri yang membuat, seakan-akan dia mencipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinannya orang-orang Hindu. Dan kalau kita di umat Islam, kita tidak bahasakan dengan karma. Kita bahasakan al-jaza'u min jinsil amal. Seorang itu dibalas dari jenis amalan yang dia lakukan. Dibalas dari jenis amalan yang dia lakukan. Baik.